Semang Jaya Busan Korea bergoyang untuk panjenengan semuanya bersama AVS Lamongan Syuting bersama Cumi-Cumi untuk Klampis Bangkalan ada Vira Azahra Adela. Selimut biru untuk Bang Andi Sinsen. Terima kasih ya.